Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita tamatkan bab 6 barakallahu fikum, bab al-awwal tentang hukum al-miyah, hukum air. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua, al-babu tsani fil aniyah wa fihi iddatu masail. Bab yang kedua tentang al-aniyah. Apa itu al-aniyah? Nanti akan kita sebutkan. Wa fihi iddatu masail. Dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Ikhwani fiddin, telah kita jelaskan sebelumnya sedikit tentang bab al-aniyah ini. Keterkaitannya dengan bab sebelumnya sangat erat sekali. Nah, karena air itu adalah benda cair sehingga membutuhkan wadah dan tempat. Nah, untuk menampung air tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pada pembahasan al-aniyah ini kita akan membahas tentang tempat dari air tersebut. Tempat yang manakah yang boleh digunakan? Barakallahu fikum. Untuk menampung air tersebut. Al-aniyah itu jamak dari ina. Apa itu al-aniyah? Hiyal aw'iyatu allati yuhfadzul ma'u yuhfadzu fiha al-ma'u wa ghayruhu. Sawa'un kanat min al-hadid aw min ghayrihi. Al-aniyah adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya, makanan atau yang semisalnya. Sama saja apakah itu berupa terbuat dari besi atau selainnya? Apa hukum dari al-aniyah tersebut? Nah, setelah kita ketahui apa itu al-aniyah, nah, kita akan bahas hukum dari al-aniyah tersebut. Qala wal aslu fiha al-ibahatu. Liqaulihi ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Al-aslu fiha, hukum asal padanya pada al-aniyah tersebut, al-ibahah, boleh. Nah, mubah. Berdasarkan firman Allah, huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang hukum segala hal yang ada di muka bumi ini adalah al-halal wal-ibahah. Hukum asal, hukum dasar dari segala yang ada di muka bumi ini adalah al-hillu wal-ibahah. Nah, hukumnya adalah halal dan boleh, mubah. Illa, kecuali kalau seandainya di sana ada dalil yang khusus yang menyebutkan tentang pengharaman atau tidak diperbolehkannya perkara tersebut. Nah, kenapa demikian? Kenapa ayat ini dijadikan dalil nam oleh para ulama tentang hukum segala hal yang ada di muka bumi ini? Bahwa hukumnya adalah al-hillu wal-ibahah, halal dan boleh. Nah, karena pada ayat ini disebutkan dengan lafaz atau dengan konteks al-imtinan, yaitu dalam konteks anugerah. Coba perhatikan ayat, huwalladzi khalaqa lakum, dialah yang menciptakan untuk kalian, lafaz lakum, untuk kalian. Nah, fadzakara fi siyakil imtinan, Allah menyebutkan dalam konteks al-imtinan. Nah, dalam konteks anugerah untuk kalian. Fa ikhwani fiddin, maka oleh karena itu dijadikan dalil tentang hukum segala hal yang ada di muka bumi ini adalah al-hillu wal ibahah. Beda dengan ibadah. Nah, dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Al-Hakim Wal-Baihaqi, Nabi mengatakan, wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu merupakan kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu segala hal yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah al-hillu wal ibahah, kecuali kalau seandainya di sana ada dalil yang sharih yang menyebutkan bahwa perkara tersebut haram atau tidak boleh. Kecuali dalam perkara ibadah. Nah, kebalikannya barakallahu fikum dari perkara tadi. Kalau dalam perkara ibadah hukum asal dari semua ibadah adalah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau seandainya di sana ada dalil yang memerintahkan atau menyebutkan di sana ada sunnah. Karena yang berhak untuk memberikan syariat, yang menurunkan syariat dan menciptakan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sengaja menciptakan syariat baru dalam keadaan dia mengetahui bahwa perkara tersebut tidak boleh, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Syura ayat yang ke-21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah, apakah mereka memiliki serikat-serikat yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, syara'u, yang mana tandingan-tandingan tersebut memberikan syariat kepada mereka dalam perkara agama ini dalam hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini, karena perkara-perkara baru tersebut adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama tentang al-aniyah, isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah wa ghairihima fit thaharah. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan selain dari keduanya dalam rangka toharoh atau dipergunakan untuk toharoh. Nah, qala yajuzu isti'malul jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal idza kanat tahiratan mubahatan walau kanat thaminatan. Diperbolehkan untuk mempergunakan seluruh bejana-bejana wadah-wadah barakallahu fikum untuk makan dan minum atau untuk kegunaan yang lainnya dan untuk kegunaan yang lainnya, idza kanat tahiratan mubahatan, apabila bejana tersebut terbuat dari benda yang suci, tahiratan adalah benda yang suci, dan mubahatan benda yang diperbolehkan, barakallahu fikum, karena di sana ada benda-benda yang tidak diperbolehkan nam dijadikan sebagai wadah nam terkhusus untuk makan dan minum. Walau kanat saminatan, walaupun benda tersebut harganya mahal, nah, walaupun benda tersebut bernilai harganya, nah, di sini ada khilaf. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak diperkenankan untuk kita menggunakan wadah-wadah, nah, yang harganya sangat mahal. Nah, barakallahu fikum. Namun dijawab oleh sebagian ulama, tetap boleh, dan bukan dikarenakan karena bejananya, karena wadahnya, tapi dikarenakan al-israf, padanya terdapat al-israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta, dalam menghamburkan harta. Nah, libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Kenapa diperbolehkan? 6. Mempergunakan seluruh bejana. 6. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Karena masih berada pada hukum asalnya, yaitu wa huwa al ibahah. Karena dia masih tetap pada hukum asalnya, wa huwa al ibahah. Kembali kita kepada hukum asal dari bejana tersebut, yaitu al-ibahah. Nah, maka seluruh jenis bejana diperbolehkan untuk dimanfaatkan, digunakan, baik untuk makan dan minum ataupun untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Nah, selama benda tersebut suci dan selama benda tersebut adalah benda yang diperbolehkan untuk digunakan, maka tidak mengapa walaupun benda tersebut mahal harganya. Kalaupun seandainya para ulama melarang dan tidak memperbolehkan karena mahalnya benda tersebut, itu bukan dikarenakan bendanya, nah, tapi dikarenakan barakallahu fikum dalam perbuatan tersebut terkandung al-israf, berlebih-lebihan, nah, dalam menghamburkan atau di dalam mempergunakan hartanya. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibaha. Karena masih pada hukum asal, berada pada hukum asalnya, yaitu al-ibahah. Ma'ada aniyata adh-dhahabi wal fiddah. Naam. Ma'ada aniyata adh-dhahabi wal fiddah. Selain dari bejana emas dan perak. Selain dari bejana emas dan perak. Naam. Fa innahu yuhramul aklu wasyurbu fihi ma khassatan. Maka sesungguhnya diharamkan untuk makan dan minum dengan menggunakan dua jenis bejana tersebut secara khusus. Nah, yaitu hanya dilarang dalam atau dipergunakan untuk makan dan minum saja. Yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, gelas, piring, nam yang terbuat dari emas dan perak. Yang dilarang adalah hanya untuk makan dan minum saja, khasatan duna sa'iril isti'mal, selain pada kegunaan-kegunaan yang lainnya. Nah, yaitu kita kembali kepada hukum asal dari hukum bejana tersebut, yaitu al-hillu wal ibahah. Nah, baik untuk makan, minum, atau untuk digunakan sebagai wadah yang digunakan untuk taharah, bersuci. Nah, kita kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-ibahah. Kemudian, di sana ada hadis Nabi SAW yang melarang sebagaimana disebutkan di sini, yang mana larangan tersebut hanya khusus pada makan dan minum saja, sehingga pada kegunaan-kegunaan yang lain maka diperbolehkan. Yaitu kita kembalikan kepada hukum asal dari hukum bejana tersebut, yaitu al-hillu wal nam al-ibaha, yaitu diperbolehkan. Nabi mengatakan la tashrabu fi anihat fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring atau nampan dari emas dan perak tersebut. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya emas dan perak tersebut bagi mereka, yaitu bagi kufar, fid dunya, bagi orang-orang kufar di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian benda tersebut di akhirat. Nah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Dan yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, fa innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam, maka pada perutnya akan dibolak-balikkan api neraka. Nah, akan dikobarkan pada perutnya api neraka. Barakallahu fikum. Menunjukkan di sini bahwasanya menggunakan emas dan perak sebagai wadah untuk makan dan minum merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan perbuatan tersebut termasuk diantara dosa besar. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan yang sangat berat bagi pelakunya. Barakallahu fikum, fa innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam, akan dikobarkan pada perutnya, nam, barakallahu fikum, atau akan dikelilingkan pada perutnya, di dalam perutnya api neraka. Nah, menunjukkan bahwasannya perkara ini adalah perkara yang dilarang dan bahkan termasuk diantara dosa besar. Fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sa'iril isti'mal. Maka pada hadith ini terdapat nas dalil tentang pengharaman makan dan minum, barakallahu fikum, dengan menggunakan dua benda tersebut, duna sa'iril isti'mal, selain untuk kegunaan yang lainnya. Maksudnya ikhwani fiddin, nam fadalla ala jawaz isti'maliha fit thaharah. Nah, maksudnya demikian, fadalla ala jawaz isti'maliha fit thaharah, sehingga menunjukkan diperbolehkannya untuk menggunakan dua benda tersebut yang terbuat dari emas dan perak, nam, dalam rangka thaharah, digunakan untuk thaharah, dijadikan sebagai gayung, dijadikan sebagai ember misalnya, barakallahu fikum, tempat penyimpanan air yang lainnya, selama itu tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan untuk makan dan minum, barakallahu fikum. Wannahyu 'amun yatanawalul ina al khalis wal awil mumawwaha awil mumawwaha bidzahabi awil fiddah aw alladhi fihi syai'un minadz dzahabi wal fiddah. Larangan pada hadis tersebut, nah, mencakup baik itu bejananya murni terbuat dari emas dan perak, al khalis, murni, nah, terbuat dari emas dan perak, atau bejana tersebut nam terbuat dari benda campuran, nam campurannya emas dan yang lainnya atau perak dan yang lainnya, barakallahu fikum, sama saja. Nah, sama saja. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam, bahwa kalau seandainya bejana tersebut murni dari emas ataupun perak, maka tentu dosanya lebih murni lagi, lebih besar lagi. Nah, kalau seandainya campurannya itu lebih sedikit atau semakin sedikit, maka dosanya pun semakin berkurang. Ala qadri nam, sebatas dari campurannya tersebut. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kenapa yang benda campuran juga nam terlarang padanya kita menggunakan untuk makan dan minum? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, innahu man syariba fi aniyati dzahabi wal fiddah aw fi syai'in fihi na au fi syai'in fihi minhuma, sesungguhnya orang yang minum pada bejana atau wadah dari emas dan perak, atau pada wadah yang mana pada wadah tersebut nam ada campuran salah satu di antara emas dan perak. Nah, sehingga oleh karena itu seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, nah, baik itu murni ataupun ada campurannya dengan benda yang lain, dua-duanya tidak diperbolehkan. Dan dosanya, nah, kalau seandainya bejana tersebut murni dari emas ataupun perak, maka tentunya dosanya lebih besar. Nah, ketimbang dengan wadah yang mana dia bercampur dengan benda yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, hukmu isti'malil ina المضبب المضبب بالذهب والفضة. Nah, hukum menggunakan bejana wadah yang mana padanya ada sambungan dari emas atau perak. Nah, yang mana padanya ada sambungan. Ada catatan kaki nomor 4, at-tadbib huwa waslul ina al-maksur bil hadid wa nahwi. Naam. Yaitu menyambung ina yang pecah atau patah dengan menggunakan besi atau selainnya. Maka pada pembahasan yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang hukum bejana yang padanya ada sambungan dari emas dan perak. Qala idza kanat ad-dabbatu min adh-dhahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Apabila sambungan tersebut dari emas, nah, bejananya dari benda lain, nah, imma dari besi ataupun yang lainnya, kemudian pada bejana tersebut ada sambungan dari emas, maka diharamkan untuk mempergunakan wadah tersebut mutlakon, secara mutlak. Nah, baik sedikit atau banyak. Nah, baik tidak ada enam, baik tidak ada sambungan selama padanya ada emas, maka benda tersebut tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam rangka minum ataupun makan. Lidukhuli tahta umumin nahyi umumin nassi. Karena masuknya perkara ini pada keumuman dalil yang menjelaskan haramnya menggunakan bejana nam yang terbuat dari emas dalam rangka minum ataupun makan. Amma idza kanat ad-dabbatu min al-fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina'. Adapun kalau seandainya sambungan tersebut terbuat dari perak, wahiya yasirah, dan sambungan tersebut tidak banyak, hanya sedikit, fa'innahu yajuz isti'malul ina, maka yang seperti ini diperbolehkan untuk menggunakan bejana tersebut. Nah, li hadis Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala, inkasara qadhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Telah pecah atau patah bejana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecah bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pada tempat pecah tersebut, bagian yang pecah tersebut, sambungan dari perak. Silsilatan min fiddah, sambungan dari perak. Nah, beliau menggunakan benda perak sebagai benda yang menyambungkan bagian yang terpecah tersebut dari qadhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dalam permasalahan ini yaitu menggunakan hukum menggunakan bejana yang padanya ada sambungan dari perak, bahwa hukumnya diperbolehkan dengan 4 syarat, kata beliau. Bahwa bejana yang ada peraknya padanya boleh dimanfaatkan dengan 4 syarat. Yang pertama adalah antakuna dhabbatan, bahwa bagian perak tersebut berupa sambungan. Antakuna dhabbatan, bagian yang berupa perak tersebut adalah sambungan, sambungannya. Bukan dari bejananya, bukan dari piringnya, tapi sambungannya, tambalannya misalnya. Yang kedua, antakuna yasiratan. Kemudian yang kedua, yaitu peraknya tersebut sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Kemudian yang ketiga, antakuna min fiddatin, sambungan tersebut dari benda perak, tidak boleh dari benda emas. Barakallahu fikum. Adapun benda selain emas ataupun perak, maka semuanya adalah boleh sebagaimana hukum asal dari benda tersebut. Kemudian yang keempat, antakuna lihajatin. Yang keempat, karena adanya kebutuhan padanya. Karena adanya kebutuhan padanya. Misalnya kalau seandainya piring tersebut terbuat dari benda lain, bukan dari emas atau perak, namun ada hiasan-hiasan, ukiran-ukiran, tempelan-tempelan yang terbuat dari perak, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena seperti yang disebutkan syaratnya tadi adalah perak tersebut adalah bagian untuk menyambung atau untuk menambal dari bejana yang pecah ataupun bolong tadi. Barakallahu fikum. Dan juga itu dilakukan dalam rangka kebutuhan, dikarenakan ada hajah, kebutuhan. Untuk menyambungnya supaya bisa dimanfaatkan bejana tersebut. Adapun kalau seandainya perak tersebut dijadikan sebagai hiasan-hiasan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan seseorang muslim diharamkan untuk menggunakan benda tersebut baik untuk makan ataupun minum. Barakallahu fikum. Kenapa hanya dikhususkan pada sambungan berupa perak saja? Kenapa hanya dikhususkan pada sambungan berupa perak saja? Kenapa tidak bisa dikiaskan dengan emas? Kenapa tidak bisa dikiaskan dengan emas? Karena secara hukum asal tentang emas dan perak, dua-duanya, yaitu tidak diperbolehkan. karena ada dalil dan khusus. 6. Untuk menggunakan emas dan perak sebagai bejana untuk makan dan minum, ataupun barakallahu fikum, walaupun 6 campurannya hanya sedikit. Namun di sana ada nas lain sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sambungan terhadap bejananya yang pecah dengan menggunakan sambungan dari perak. Nah, ini dalil yang mengkhususkan tentang kekhususan dari perak tersebut. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan emas. Karena nas dalil hanya menyebutkan tentang perak saja. Dan kemudian barakallahu fikum, sudah kita ketahui bersama bahwasanya az-zahab, emas itu lebih mahal dan lebih berharga. Nah, barakallahu fikum. Emas, nah, lebih berharga dan lebih mahal. Sehingga oleh karena itu tentang fiddah, tentang perak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada babul libas barakallahu fikum, nah, tentang kegunaan perak, hukum perak bagi laki-laki adalah al-halal, hukum asalnya. Naam, al-halal. Illa idza qamat dalil ala tahrimi, kecuali kalau di sana ada dalil yang mengharamkannya. Barakallahu fikum. Dan juga ikhwani fiddin, keharaman menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum, bahwasanya keharaman tersebut nam umum, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Tidak hanya khusus untuk pria saja pengharamannya, semuanya, baik itu laki-laki ataupun wanita, diharamkan untuk menggunakan bejana ataupun perak untuk makan dan minum. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, aniyatul kuffar, hukum tentang wadah yang dimiliki oleh kuffar, bejana, nam aniyah, nam gelas, ember, barakallahu fikum, apalagi piring atau yang semisal dengannya. Al aslu fi aniyatil kuffar al hillu, hukum asal tentang aniyatul kuffar, aniyah yang dimiliki oleh orang-orang kuffar adalah al-hillu, halal, diperbolehkan. Nah, illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau seandainya diketahui bahwasannya pada bejana tersebut ada benda najisnya. Ada benda najisnya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghasliha. Maka tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan bejana tersebut kecuali setelah disucikan, setelah dibersihkan, setelah dicuci. Barakallahu fikum. Sehingga pengharamannya bukan dikarenakan itu adalah bejana milik orang-orang kufar, namun dikarenakan padanya padanya terdapat benda najis. Nah, bukan dikarenakan itu adalah benda milik orang-orang kufar.